Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di pengajian golongan ibu-ibu, golongan kami Bu ya, di luar bulan Ramadan itu ada acara belajar Al-Quran yang secara taktil, yang alhamdulillah ada gurunya. Tapi di saat bulan Ramadan, kurang lebih tanggal 15 Ramadan kemarin, ibu-ibu itu berkumpul kembali, terus diberi tugas ngaji satu orang satu juz. Nah ya bagi yang belum lancar ngajinya, misalkan panjang pendeknya belum ini, jadi tidak ada yang memperhatikan atau yang mengajari, itu bagaimana Bu ya? Apakah program ini dilanjutkan atau enggak boleh? Soalnya apakah di dalam program itu ada dosa karena guru ngajinya tuh enggak memberitahu karena ngaji sendiri-sendiri secara bersamaan. Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang bertanya tentang apa tadi? Membaca Al-Quran ibu, membaca Al-Quran harus belajar. Kalau tidak belajar Al-Quran dosa. Tapi di saat belajar, kalau ada salah dimaafkan. Lah kalau nanti orang belajar baru boleh baca Al-Quran kalau sudah bacaannya seperti Ustaz Muammar. Enggak baca-baca ibu. Jadi ya sebisanya sebelum bulan Ramadan belajar tajwid, ya Ramadan praktiknya lah sehari 5 juz juga enggak apa-apa. Kalau salah-salah gimana yang namanya belajar. Jangan terlalu tajwid. Malam yujawidil Qur'an asimu. Ini dosa kalau tidak pakai tajwid. Pada ketakutan. Akhirnya belajarnya enggak jadi-jadi. Enggak ada bimbingannya. Kan sudah dibimbing sama gurunya beberapa bulan sebelum Ramadan. Disebut kalau Nabi Muhammad ada orang baca Al-Quran. Al-Mahir bil Qur'an. Ma'al kiramil bararati. Orang hebat, ustaz-ustaz yang pandai baca Al-Quran dengan malaikat-malaikat. Dimuliakan. Tapi yang ya tetak-tak. Orang yang baca Al-Quran. Repot. Salah-salah, tapi bukan sengaja salah. Yang berat itu, Bu. Dua pahala. Dapat dua pahala. Pahala yang baca Al-Quran utuh. Yang kedua adalah capeknya. Dia juga dapat pahala. Jangan terlalu kencang-kencang. Nanti ini Ustaz Tajwid suka ngerusak ini. Ustaz Tajwid tuh lihat. Ibu-ibu pada ketakutan baca. Karena ibu baca Quran yang benar bikin telinga gatel. Lah memang ibunya baru belajar. Wong-wong dia baca Iqra setelah pensiun. Ibu, maaf. Ibu-ibu saya kami cintai. Saya paling senang dengan ibu pensiun. Sudah pensiun masih sadar, alhamdulillah. Ini lumayan, alhamdulillah. Ada orang mau mati enggak mau baca Al-Quran. Ibu, ya ini ada. Ya maklumlah kalau sudah ludahnya lidah sepuh. Enggak ketemu-ketemu umatnya. Hilang terus. Ini wajar, biasa. Ibu, jangan kenceng-kenceng, kasihan orang awam. Sudahlah enggak membaca setiap hari satu. Jus, dua, jus. Kalau salah-salah gimana? Asal tidak sengaja. Lah kalau ustaz yang ada di sini yang sudah hafal Quran, Ustaz Burhan baca Qurannya main-main, masuk neraka nanti. Tapi kalau ibu-ibu yang baru belajar, tak tanya sesaat, berengengengnya enggak ada. Gunanya hilang, ini, iya. Orang baru baca, baru belajar Iqra. Tolong Ustaz Tajwid, agak kalem-kalem dikit ya. Jangan ditakut-takuti ibu ini. Itu bukan hadis juga, malam jawabitil Quran, atim itu nazamnya ulama itu. Kalau bagi orang yang ini hadis Nabi ya tak. Orang memang belum bisa baca Al-Quran ya bisanya. Bahkan saking malunya baca di hati. Lumayan dapat pahala. Gak apa-apa. Karena apa? Ustaz Tajwidnya suka marah-marah. Sehingga ibadah baca Al-Qurannya dengan hati dan mata. Lidahnya gak dapat. Padahal baca Al-Quran itu dengan matanya dapat pahala. Hatinya dapat pahala. Lidahnya dapat pahala. Jelas Ustaz Tajwid? Mana Ustaz Tajwidnya ini? Jangan diseksa orang awam dengan hal-hal yang berat begitu. Baik, wallahu a'lam bissawab.